Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendowo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih berdandan bagi muslimah dari kitab Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa karya Ummu Salamah Al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Kita masuk pada poin pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang kawafirat, tentang salon atau orangnya, berarti apa? Pekerja salon apa biasanya disebut? Ya, didefinisikan di sini kawafirat hunnal bari'at, mereka adalah sejumlah wanita al bari'at yang menonjol, yang piawai fitak lidil kufar dalam mengekor orang-orang kafir dalam masalah tata rias rambut, wawatil masahiq dan meletakkan bedak pada wajah, yaitu make up alhasabil mudah, mengikuti mode kama yas'amna, sebagaimana sangkaan mereka. Nih, maka didefinisikan dengan orang yang pintar tata rias rambut dan model-model make up mengikuti perkembangan mode ini kawafirat. Ini adalah pekerja salon. Kapster ya. Wa haula'in niswatul al-ghalib minhunna ala khatarin 'adzim. Dan mereka wanita-wanita tersebut al-ghalib minhunna, yang dominan dari mereka, mereka berada dalam khatarin azim, bahaya yang besar. Maka setan telah memperdaya mereka dalam menyerupai musuh-musuh Islam, sehingga jadilah banyak dari mereka, banyak dari pekerja-pekerja salon ini menjadi an-namisah, wanita yang mencabuti bulu alis, dalam hal ini konsumennya, al-wasilah, menyambungkan rambut, al-washimah, yang mentato, wal-iyadzubillah. Waqad kutiba fi hadzal maudu', dan telah ditulis dalam tema ini banyak tulisan yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Dan kupilih dari sejumlah tulisan tersebut bahasan rosinan, satu pembahasan yang kokoh, jami'an, yang memuat banyak aspek dalam masalah ini. Ini adalah tulisan li imamin min a'immatil muslimin wa 'alamin min a'lamihim. Tulisan yang ditulis oleh salah satu imam atau ulama besar kaum muslimin dan salah satu tokoh besar kaum muslimin, yaitu Syekh Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu wa rafa'a darajatahu wa a'la manzilatahu. Maka Syekh Al-Utsaimin punya tulisan, makalah atau artikel membahas tentang masalah masalah salon dan pekerja salon. Dan ini yang dikutip, akan dikutip utuh di buku ini. Qala rahimallahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Fa inna yajibu ayya'rifal insanu, maka satu hal yang wajib oleh diketahui oleh seorang sebelum menjawab pertanyaan ini, bahasanya musuh-musuh Islam punya tipu daya untuk menyerang Islam dan kaum muslimin dari setiap arah dan di setiap zaman. Dan tidaklah samar atas kita semua, artinya kita semua tahu bahasanya orang-orang kafir istakmaru, menjajah banyak negeri-negeri Islam, biquwatisilah, dengan kekuatan senjata. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dari negeri-negeri Islam, maka mereka ingin memerangi negeri-negeri Islam namun dengan cara yang berbeda, dengan perusakan pemikiran dan moral. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam kitabnya, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sunahnya, ya, yang isinya adalah at-tahdzir, peringatan dari ya, mencocoki orang-orang kafir dalam aktivitas mereka yang itu merupakan aktivitas yang khas mereka. Qala Allah Azza wa Jalla, wala tattabi'u ahwa'a qaumin, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok orang yang qad dallu min qablu, yang dulu mereka telah tersesat, wa adallu katsiran, dan menyesatkan banyak orang, wa dallu an sawa'is sabil, dan tersesat dari jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. Tulku ilaihim bil mawaddah, kalian berikan mawaddah cinta kepada mereka. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq, padahal mereka telah kafir dan ingkar dengan kebenaran yang telah datang kepada kalian. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan al-Yahudu wa Nasara, Yahudi dan Nasrani, awliya, sebagai orang-orang yang sangat dekat dalam hati kalian, ba'duhum awliya uba'din, karena sebagian mereka, orang kafir, Yahudi dan Nasrani, itu jadi wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum, siapa saja di antara kalian yang loyal kepada orang kafir maka dia adalah bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sungguh Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalim. Wa ana asuku, dan aku bawakan dua ayat di atas, la li anna haula, bukan karena mereka-mereka telah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih hati dan telah menjadikan musuh-musuh Allah sebagai wali. Akan tetapi tasabuh yang mereka lakukan, peniruan yang mereka lakukan terhadap orang-orang kafir, bimahum alaih, dalam hal yang menjadi khasnya orang kafir berupa pakaian, penampilan, itu yufdi ila, itu mengantarkan, akan jadi batu loncatan menyebabkan mereka akan mengangkat, akan menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai orang-orang yang dekat dalam hati mereka, mereka cintai, mereka agungkan, dan mereka pun mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir kemana mereka pergi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan perkara ini dengan sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka. Fa'alal muslimin, maka menjadi kewajiban kaum muslimin dan khususan terlebih-lebih laki-laki yang punya akal dan akal, alaihim, menjadi kewajiban mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan fi haula'in nisa, dengan istrinya yang merupakan wanita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan dan deskripsikan dalam sabdanya, tidaklah aku mengetahui seorang yang tidak sempurna akal dan agamanya namun bisa menghilangkan akal, seorang laki-laki yang teguh dibandingkan kalian. Maka menjadi kewajiban laki-laki untuk melarang istri-istrinya untuk berjalan mengikuti berbagai macam mode yang baru, yang pencipta mode tersebut, demikian juga orang yang mendatangkan mode tersebut ke mengimpor mode tersebut ke negeri kita, ke tempat kita, mereka inginkan agar kita lupa dengan Allah Azza wa Jal, kita lupa dengan maksud kita diciptakan, dan supaya tidaklah orientasi kita kecuali ya, berpegang teguh dengan berbagai macam mode ini dan terfitnah dengannya. Terfitnah dengan berbagai macam azya, model pakaian yang tidaklah menyeret pada kita kecuali tidaklah mendatangkan kepada kita kecuali bencana, kejelekan dan kerusakan. Di antara kerusakannya adalah seorang itu tidaklah punya pikiran selama hidup ini kecuali memuaskan keinginannya berupa syahwat, kemaluan dan perutnya. Kemudian Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyampaikan tadi mukaddimah, kemudian inti yang ingin beliau sampaikan, saya berpandangan bahasanya berbagai macam salon itu memiliki sejumlah mahadir, sejumlah sisi negatif. Ya, sisi negatif yang pertama, apa yang dilakukan oleh al-kawafirat, ya, oleh para pekerja salon berupa berhias dengan hiasan orang kafir di rambut dan yang lainnya. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya hal tersebut adalah haram, karena ini adalah bentuk tasabuh dengan orang kafir. Dan siapa yang menyerupai orang kafir dalam hal yang menjadi ciri khas mereka, maka dia bagian dari mereka. Sebagaimana valid hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Wallah alam apa yang beliau maksud dengan hulil kufar, ya. Mungkin yang dimaksudkan adalah ya perhiasan tertentu yang khas. Yang jelas itu adalah berarti perhiasan tertentu yang merupakan khas orang kafir, yang identik dengan orang kafir, yang itu terletak di rambut, ya, boleh jadi penjepit rambut khas tertentu atau yang lain. Kemudian yang kedua, aktivitas mereka sebagaimana disebutkan oleh penanya, di antaranya adalah melakukan namas, ya, mengerik atau mencabut bulu alis. Dan namas telah Nabi laknat pelakunya. Nabi laknat wanita yang melakukan namas, dalam hal ini pekerja salon, dan yang minta untuk supaya alisnya dicabut atau dikerok, ya, dalam hal ini konsumennya. Dan laknat artinya atar itu diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidaklah yakin ada seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan yang rela melakukan satu aktivitas yang menjadi sebab dia diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, inna fi hadza, dalam hal ini pergi ke salon itu seringkali membuang-buang harta dalam jumlah yang banyak tanpa banyak faedah. Bal idha'atun limalin kathirin lima fihi madara. Bahkan membuang-buang harta dalam jumlah yang besar untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Maka fal mar'atu al musaffafa, maka kemudian seorang wanita al musaffifah li sya'r, yang merupakan ahli tata rias rambut, mensof itu menata rambut, al-muhawilah yang mengubah model rambut yang biasa dipakai oleh wanita-wanita yang beriman, dia ubah kepada semisal model rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita ahli maksiat. Ta'khudhu minna, yang untuk ini dia mengambil dari kita harta dalam jumlah yang besar, banyak dan besar. Dan kita tidaklah memetik darinya buah selain berpindah kepada berbagai macam mode, yang boleh jadi mode-mode tersebut adalah menghancurkan dan merusak. Ini, maka poin yang ketiga kata beliau, membuang-buang harta untuk tanpa faedah, bahkan untuk hal-hal yang membahayakan. Kemudian yang keempat, dalam hal tersebut bisa menumbuhkan pemikiran perempuan untuk menjadikan perhiasan semacam ini yang dipakai oleh wanita-wanita kafir, hatta tamila al-mar'atu ba'da dzalika, sehingga perempuan kemudian memiliki kecenderungan setelah itu kepada sesuatu yang lebih berbahaya dari perkara ini. Min tahallulin, yaitu tahallul, terurainya, maksudnya bubarnya dan rusaknya akhlak, dekadensi moral. Kemudian yang kelima, anaukama dzakara sa'il, bahasanya sebagaimana yang disebutkan oleh penanya, bahasanya para pekerja salon ini melakukan pada perempuan yang datang ke salon, ya, melakukan, ya, membuka tindakan buka aurat yang tidak diperlukan. Maka para pekerja salon ini temaru punya servis, fasilitas, apa yang mereka sebut dengan halawah. Satu, kemudian satu, kalau makna asalnya halawah tentu manis, namun yang dimaksudkan di sini adalah kemudian treatment tertentu, perlakuan tertentu, dan ini maaf al-afkhadil mar'ah, ya, pada paha perempuan dan apa yang ada di sekitar kemaluan perempuan. Nah, ada semacam itu. Sehingga akhir artinya ini wanita tersebut melihat aurat besar wanita yang lain bituni hajah tanpa ada kebutuhan yang sangat mendesak. Dan satu hal yang telah diketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita melihat aurat sesama wanita. Dan tidaklah halal bagi seorang wanita untuk melihat aurat sesama wanita, illa kecuali jika terdapat kebutuhan yang mendesak mendorong untuk melakukan hal tersebut. Ya, misal membantu proses kelahiran. Wa hadza laisa bihaja. Sedangkan kalau cuma untuk treatment, perlakuan tertentu untuk ini bukanlah tergolong kebutuhan mendesak. Ya, kemudian apa manfaat kita jadikan wanita sebagaimana bentuk boneka, tidak ada padanya rambut atau bulu, dan dari mana kita tahu boleh jadi menghilangkan bulu yang Allah tumbuhkan dengan hikmahnya itu memberikan dampak bahaya pada kulit meskipun nanti dalam jangka waktu yang masih jauh, yang masih lama. Kemudian apa yang kemudian boleh jadi kita tahu, la'alla aswaba, boleh jadi yang benar adalah ucapan ulama yang mengatakan bahasanya menghilangkan bulu dari betis, dari paha, dari perut itu hukumnya tidak boleh. Karena bulu-bulu ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jal, dan menghilangkannya adalah berarti mengubah ciptaan Allah. Dan Allah Azza wa Jal telah mengkabarkan bahasanya mengubah ciptaan Allah adalah di antara bentuk tindakan mengikuti perintah setan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidaklah memerintahkan untuk menghilangkan bulu-bulu ini. Fal aslul, karena itu maka hukum asalnya itu adalah haram, tidak boleh, demikian pendapat sebagian ulama. Sedangkan ulama yang mengatakan bolehnya menghilangkan bulu kaki dan yang lain, mereka tidaklah mengatakan bahasanya menghilangkan dan membiarkannya itu levelnya sama. Namun mereka katakan sikap wara' dan sikap yang lebih utama adalah tidak menghilangkan bulu-bulu ini. Meskipun itu bukanlah satu hal yang haram, karena menimbang dalil untuk mengharamkannya tidak begitu kuat. Ini perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin, pernah kita kutip, pernah kita baca ketika membahas tentang masalah hukum bulu, tentang menghilangkan bulu di kaki dan bulu di tangan. Wa inani uakidu, dan aslinya aku menegaskan nasihat kepada para laki-laki dan wanita. agar tidak terkecoh dengan perkara-perkara ini. Aku kemudian berpandangan untuk tajibu wajib hukumnya ya, putus hubungan dengan berbagai macam salon-salon hadil kawafirat, para pekerja salon. Dan hendaknya wanita mencukupkan diri berdandan dengan cara-cara berdandan yang tidak merusak agama, tidak menjumuskan dalam hal yang haram, semisal menyerupai orang-orang kafir. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya rasa cinta antara suami dan istri, maka itu tidak akan terwujud dengan bermaksiat kepada Allah, hanya terwujud dengan taat kepada Allah, waltizam ma fil haya wal hasma, dan komitmen dengan berbagai hal yang terkandung di dalamnya rasa malu dan rasa malu. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi masyarakat kita dari tipu daya musuh-musuh kita, dan mengembalikan kita kepada keadaan para pendahulu yang baik, berupa memiliki rasa malu dan malu yang sangat besar. Innahu jawadun karim, sehingga dia maha pemurah, lagi maha pemurah. Wallahul muwafiq, Allah lah yang memberi taufik. Intaha, sekian kutipan dari Fatawa Zinati wa Tajmil An-Nisa, kumpulan fatwa tentang berhias dan berdandan bagi wanita. Ya, maka ya, kita lihat di sini beliau menegaskan di paragraf sebelum terakhir, tajibu muqata'atu adihil kawafirat. Ya, beliau mengatakan wajib hukumnya untuk putus hubungan dengan wanita-wanita pekerja salon dengan deskripsi keadaan pekerja salon sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Maka tentu berkenaan dengan masalah pekerja pekerja-pekerja salon atau kemudian semacam itu, rumah apa istilahnya, tempat untuk kemudian tata rias rambut atau dan sebagainya. Maka di sini tentu kemudian bisa kita katakan kalau di tempat kita itu bisa kita bedakan dengan dua macam. Ada boleh jadi salon itu umum menerima laki-laki dan perempuan. Ada kemudian rumah-rumah kecantikan atau ya, salon atau yang lain dan khusus untuk perempuan. Tentu kemudian untuk jenis yang pertama tentu itu bahaya. Karena di situ ya dia potong, nerima potong rambut ya laki-laki dan perempuan di tempat yang sama, tentu tentu ini satu hal yang berbahaya. Kemudian yang kedua untuk rumah-rumah kecantikan atau salon yang khusus wanita, khusus wanita atau bahkan sebagian yang mengatakan khusus muslimah, maka tidak lepas dari bahaya. Tidak lepas dari bahaya manakala mereka tidak punya kedisiplinan untuk, maka ini tentu nanti ada sudut pandang pembisnis yang bermain di bidang ini dan ada sudut pandang konsumen. Kalau sudut pandang ya, bagaimanakah membuatnya, bagaimanakah bikin bisnis di sini, punya usaha dalam bentuk rumah kecantikan khusus wanita atau khusus muslimah, maka kalau tidak ada ketegasan jelas tentu berbahaya. Artinya dia tidak tegas untuk menolak hal-hal yang hal-hal yang kemudian dilarang oleh agama. Bentuk pelayanannya ya apa permintaan konsumen semuanya mesti dituruti, dilaksanakan. Nah, ini tentu ini dosa. Nanti ada kemudian yang minta model rambut seperti ini, ada yang minta di boleh jadi nanti cabut alis, kerok alis misalnya, dan semuanya dituruti. Ya, tidak ada kemudian peraturan yang tegas apa yang mau dikerjakan dan apa yang boleh di ini diminta oleh konsumen dan boleh apa yang tidak. Kalau kemudian bentuknya demikian, ya tentu ini sumber dosa. Ya, banyak pelanggaran syariat di dalamnya. Ya, ya, kemudian lain halnya kalau itu ya, dia disiplin. Ya, ini tidak melayani ini, tidak melayani, tidak melayani ini. Karena dan itu cukup banyak nanti itemnya kan. Tidak terima potong rambut terlalu pendek misalnya. Ya, tidak terima potong rambut cepak untuk wanita kan. Terus ini ya. Kira-kira berani enggak gitu kan? Kira-kira nanti bangkrut enggak? Wah, kayak gitu ya konsumennya sangat kemudian terbatas. Ya, kira-kira bangkrut enggak dengan itu dan berani enggak seperti itu? Maka seandainya, ini cuma berandai-andai, kalau kemudian ada yang demikian, maka dari sudut pandang mengadakannya, wallah ta'ala a'lam, insya Allah enggak mengapa. Karena yang jadi masalah adalah mahadir. Kalau mahadirnya sisi-sisi negatif, kalau semua mahadirnya itu dihilangkan, maka tentu enggak masalah. Tidak ada kemudian pelayanan, kemudian tata rias rambut dengan mengikuti model penyanyi A, kemudian bintang film Hollywood, apa-apa, macam-macam. Tidak ada demikian. Nah, maka tidak ada tata rias rambut yang ikuti model orang-orang kafir atau kemudian wanita-wanita yang rusak akhlaknya. Ya. Maka jika memang betul-betul bisa dibayangkan hal ini, bisnis semacam ini bisa jalan, ya monggo-monggo saja, silahkan. Karena yang jadi masalah, yang jadi ilah adalah mahadir. Ya, sisi-sisi negatifnya. Kalau sisi-sisi negatifnya itu bisa dihilangkan, ya sudah. Terus kemudian berkenaan dengan masalah perawatan, apa perawatan daerah farji, ya. Maka ya, kalau kemudian mau diadakan dan itu bentuknya cuma ya, cuma kemudian penyediaan alat dan fasilitas, tidak kemudian penanganan langsung, ya. Ya, tidak kemudian wanita kemudian lihat-lihat aurat wanita yang lain, maka cuma kemudian diberi ruangan khusus, silahkan masuk, kemudian ini alat-alatnya yang perlu, kemudian ini bahan-bahannya, ya, terus kemudian silahkan melakukannya sendiri, ya, ini tempat aman, ini ruangan tuh steril, aman, silahkan, nah, cuma kemudian dibentuknya fasilitas semacam itu, ya, maka tentu tidak mengapa. Ya, tentu tidak mengapa. Oh, yang bermasalah yang jadi mahdzur tadi, ini perawatan daerah, kemudian farji, ya ini kemudian ada yang kemudian sehingga melihat langsung aurat sesama wanita. Maka meskipun itu sesama wanita tidak boleh. Meskipun itu sesama wanita tidak boleh. Hukumnya haram. Ya, kemudian ya, itu dari sudut pandang mengadakannya. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang konsumen. Kalau sudut pandang konsumen ini boleh jadi ada, boleh jadi saudara kita sama muslim dia bikin rumah kecantikan yang kemudian khusus muslimah, ya, khusus wanita, namun dia nerima semua pesanan. Mau diginikan, mau digitukan. Kemudian ada seorang muslimah datang ke situ untuk kemudian melakukan perawatan tertentu yang itu halal, maka apa hukumnya? Jawabnya tidak masalah. Jawabnya boleh. Nanti cuma ngambil bentuk-bentuk perawatan yang itu memang ya, memang dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat dan kemudian pelaksanaannya juga tidak ada padanya pelanggaran syariat. Ini. Maka ada sudut pandang konsumen dan ada sudut pandang pengusahanya. Yang jelas, yang jadi pokok masalah adalah mahadir. Yang jadi ilah adalah mahadir. Adalah sisi-sisi negatif dari aktivitas para pekerja salon di salon tersebut. Jika mahadir ini hilang, maka ini al-hukmu yadur ma'ilatihi. Hukum itu mengikuti ilahnya. Jika ilah-ilah alasan dan sisi-sisi negatif itu belum hilang, maka itu bermasalah. Kalau semuanya bisa kemudian dihilangkan, maka berarti tidak masalah. Ya, tentu dalam hal ini kalau dari sudut pandang konsumen juga menimbang ya, kemampuan ekonomi, ya, kemampuan ekonomi. Kalau untuk kemudian perawatannya adalah perawatan yang halal dan boleh, maka wallahu a'lam tidak termasuk idu'atul mal. Non, yang jadi masalah di sini adalah israf. Israf dan israf itu tentu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain melihat kemampuan ekonominya. Kalau memang dia adalah seorang yang kemudian punya banyak uang, kemudian meskipun kemudian untuk berbagai macam perawatan tadi keluar jumlah yang cukup besar, namun untuk dia itu adalah angka yang sedikit, remeh, ya, atau itu pelak fasilitas dari suami, dan duitnya suami juga berlimpah, itu cuma ya uang recehan lah bagi suaminya. Maka dan ini perawatannya perawatan yang halal, ya, boleh jadi cuma kemudian krim bat atau kemudian facial atau apa kayak nama yang lainnya. Nah, dan itu tidak ada yang masalah dari tinjauan syariat, ya, dan itu status uang recehan untuk suaminya, maka tidak ada alasan untuk kemudian mengatakan hukumnya terlarang. Namun kalau kondisi ekonomi pas-pasan, ke salon itu sama dengan separuh gaji suami, kan? Maka ini tentu termasuk israf, termasuk berlebih-lebihan yang terlarang. Ini kalau untuk dikatakan itu adul mal, maka nanti lihat dulu. Kalau itu ngeri dan sebagainya, maka itu adul ngeri alis, maka itu adul mal. Tapi kalau kemudian itu kemudian tata rias rambut yang kemudian serupa dengan penyanyi ini, penyanyi itu, artis ini dan itu, betul itu adul mal. Benar, ini itu adul mal. Tapi kalau itu perawatan sekedar biasa, boleh jadi kemudian seorang wanita tersebut nyemir rambut dengan bukan hitam, atau kemudian kerembat, atau kemudian bersihkan wajah, atau yang lain yang itu halal secara syariat, maka tidak termasuk dalam bab itu adul mal. Cuma nanti bisa masuk dalam bab al-israf. Dan israf ini tidaklah bukan satu hal yang baku, tidak ada patokan bakunya kecuali masing-masing orang melihat kemampuan ekonominya masing-masing. Ya, maka yang israf, yang idaatul mal, malakala yang diambil adalah perawatan-perawatan yang hukumnya haram. Jika tidak, maka itu tidak termasuk idaatul mal, masuknya dalam bab israf jika untuk orang yang memang kondisi ekonominya pas-pasan. Ya, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, zinatul jismi, perhiasan atau kemudian berdandan untuk badan. Yang pertama adalah al-athfar, berkenaan dengan kuku. Maka di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kuku tangan dan kaki adalah memotongnya. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitrah itu ada lima, atau ada lima bagian dari fitrah. Ya, khitan, kemudian istihdad, ya, membersihkan bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting kumis. Dan dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Anas mengatakan, "Wukita lana, ditetapkanlah waktu maksimal bagi kami untuk memotong kumis, kemudian potong kuku, mencabut bulu ketiak, kemudian mengerok al-anah, bulu-bulu kemaluan." Ya, ditetapkanlah waktu, tidak boleh kami biarkan lebih dari 40 hari. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang masalah memotong kuku, yang dimaksudkan adalah menghilangkan apa yang lebih, ya, kuku yang lebih, yang yulabis, menutupi ujung jari. Maka kuku yang diperintahkan untuk dipotong atau disyariatkan untuk dipotong adalah kuku yang sudah melebihi daging ujung jari. Tentu kemudian ini ada ya yang lebih dari daging ujung jari, maka apa yang melebihi dari yang menutup ujung jari, ra'sul isbi' atau usbu', ya, maka itu yang diperintahkan untuk dipotong. Adapun yang belum sampai ya, melebihi ujung jari, maka ya, itu bukan bagian dari memotong kuku yang diperintahkan oleh syariat. Ya, boleh jadi dilakukan oleh sebagian orang untuk kebersihan, namun apakah itu satu hal yang bagian dari hal yang diperintahkan oleh syariat? Jawabnya tidak masuk. Maka tolak ukurnya adalah ra'sul usbu', ya, ujung jari. Nah, yang lebih itu yang diperintahkan untuk dipotong. Li'anal wasikha, karena kotoran itu terkumpul di sana, kemudian orang jadi kemudian terasa jijik. Bahkan boleh jadi kotoran tadi karena demikian terkumpul bisa yantahi berujung sampai pada batas menghalangi sampainya air ke bagian yang wajib untuk mendapatkan basuhan saat toharah, yaitu saat wudu atau saat mandi. Maka di antara bahaya tidak potong kuku, ya, kan tentu boleh jadi orang itu tidak potong kuku dan kukunya dirawat. Ya, maka ini ya tetap tidak benar karena menyelisih sunnah Nabi potong kuku. Ada kemudian orang yang potong kuku dan kukunya tidak dirawat sampai kemudian banyak item-item di bawah kukunya, ya, maka ini bisa berbahaya, bisa sampai jadi sebab batalnya wudunya, karena air tidak sampai ke bagian kuku yang itu harusnya kena air. Kemudian ada kutipan perkataan Al-Albani rahimallahu ta'ala, ada pembahasan tentang masalah tadmim, mencat kuku dan memanjangkan kuku. Ini adalah di antara kebiasaan jelek yang lain yang masuk dari wanita-wanita bejat dari Eropa, masuk ke banyak wanita-wanita muslimah, yaitu mencat kuku-kuku mereka dengan cat yang berwarna merah yang terkenal di zaman ini dengan sebutan munikur. Ada satu merek, ya, kayaknya sampai di tempat kita juga kan ya, minikur atau manikur bacanya, manikur. Oh ya, seperti itulah. Dan kemudian sebagian kuku kemudian dipanjangkan. Yang ini dilakukan juga oleh sebagian laki-laki, sebagian pemuda. Fa inna hadza, maka hal ini di samping ada padanya merubah ciptaan Allah yang mengharuskan laknat untuk pelakunya sebagaimana telah Anda ketahui. Demikian juga termasuk menyerupai wanita kafir yang terlarang dalam banyak hadis, yang diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka. Kemudian yang ketiga, maka di sana juga terdapat menyelisihi fitrah yang telah Allah tetapkan manusia itu berada di dalamnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fitrah itu ada lima, ya, di antaranya adalah motong kuku. Dalam riwayat yang lain, mengerok kemudian bulu kemaluan, kemudian menggunting kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Dan Anas bin Malik mengatakan ditetapkanlah waktu untuk kami. Di riwayat yang lain ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan waktu bagi kami untuk menggunting kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mengerik atau mengerok bulu kemaluan tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Dikutip dari Adabu Zifaf. Maka di sini Syaikh Al-Albani melarang hal ini dengan tiga alasan. Ini dengan tiga alasan. Yang pertama tadi, taghyir li khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Ini, kemudian yang kedua adalah tasabbuh bil kafirat. Kemudian yang ketiga, mukhalifun lil fitrah. Ini alasan yang dibawakan oleh Al-Albani untuk melarang hal ini, mencat kuku, demikian juga memanjangkan kuku. Ya, kalau kemudian kita bedah, kita cermati, maka untuk memanjangkan kuku menyelisih fitrah, betul. Ini berdasarkan hadis. Hadisnya tegas mengatakan fitrah adalah salah satunya potong kuku. Kemudian menyerupai wanita kafir, mungkin enggak wanita kafir atau wanita-wanita yang rusak. Wanita-wanita yang rusak itu namanya keren di tempat kita, wanita gaul atau yang lain. Maka boleh jadi kita katakan iya. Masuk di situ. Masuk di situ. Kemudian adapun mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk memanjangkan kuku tentu enggak masuk. Memanjangkan kuku tidak masuk dalam hal ini. Kemudian untuk tatmim, untuk kitek, mencat kuku, maka untuk menyelisih fitrah tentu tidak termasuk. Tidak masuk di bab menyelisih fitrah. Karena ini yang dibahas kan dua ya. Mengecat kuku sama memanjangkan kuku. kemudian kalau kemudian dimasukkan kemudian menyerupai perbuatan wanita-wanita yang jelek, wanita-wanita yang buruk, maka wallahualam mungkin bisa masuk. Mungkin bisa masuk. Saya enggak memastikan, namun saya kata mungkin. Kalau kemudian mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kalau cat itu bersifat permanen, cat itu bisa bersifat permanen, maka bisa masuk. Bisa masuk dalam bab ini. Ya itu kalau itu tiga alasan yang dibawakan oleh Al-Albani. Para ulama yang duduk di Lajnah Da'imah lil Ifta mendapatkan pertanyaan, apakah hukum memanjangkan kuku? Jawaban beliau, kita lihat bagaimana alasannya. Jawabannya dan apa alasannya? Memanjangkan kuku satu hal yang tidak diperbolehkan, karena Nabi SAW memerintahkan untuk menggunting kuku. Dan menetapkan bagi kaum muslimin untuk tidak membiarkan membiarkan kuku, kemudian kumis, bulu ketiak, dan bulu kemaluan lebih dari 40 malam. Kalau para ulama di Lajnah Da'imah cuma memberikan satu alasan, menyampaikan, mengajukan satu alasan, yaitu menyelisih fitrah, menyelisih perintah Nabi SAW untuk potong kuku. Kemudian wayujibuni, dan saya terkagum dengan ucapan seorang penyair yang mengatakan, kul katakanlah lil khali'ah, kepada wanita yang berbuat suka-suka, sesuka hatinya, yang tidak peduli, kemudian norma-norma. Maka arsalat adfaroha, yang dia memanjangkan kukunya. Katakanlah kepadanya, ini la khaufin, sungguh aku takut. Kitu hampir-hampir aku pergi berlari. Kenapa lihat cakar? Innal makhalib lil wuhushi takhuluha. Karena cakar, binatang buas, binatang liar itu engkau sangka dia seperti itu. Famata ra'aina lidhibai makhaliba. Dan wanita cantik kalau dalam syair-syair Arab itu biasa kemudian disebut dengan kijang. Untuk kemudian kecantikan wanita kemudian itu simbolnya kijang. Kalau di sastra Indonesia apa simbol wanita yang cantik? Ada ada kemudian simbol tertentu? Kalau di sastra Arab, di syair-syair Arab, syair-syair jahiliyah itu kijang. Wanita itu wanita yang cantik, wanita yang hebat, wanita yang top, itu disebut dengan kijang yang cakep dan seterusnya. Famata ra'aina lidhibai makhaliba, maka kapan kita pernah melihat kijang itu punya cakar? Tidak ada kijang bercakar. Maka sebagaimana tidak ada kijang bercakar, tidak ada wanita cantik yang kemudian bercakar. itu maunya. Karena dhiba itu dalam sastra Arab, dalam puisi-puisi Arab itu adalah simbol wanita cantik. Bil amsi kemarin engkau potong rambutmu secara paksa. Wa naqalta an wadi tabi'ati hajiba. Demikian jika engkau pindah letak alami dari alis. Warudan lalu besok apa lagi? Warudan dan besok bil amsi anti kososti sya'roki rilatan. Kemarin engkau potong rambutmu secara paksa. Wa naqalti dan engkau pindah dari tempat alaminya hajiba alismu. Warudan dan besok naroki kami akan lihat engkau memindah mulutmu. Lil kofa ketengkuk. Wa azahti anfaki dan juga engkau pindah hidungmu. Rohma anfika janiba. Ya, meskipun hidungmu tidak mau, janiba engkau akan pindah ke samping. Ada penyair yang demikian syairnya. Kemudian selanjutnya adalah Al-Athfar As-Sina'iyah, kemudian kuku palsu. Karena ini adalah derivat dari memanjangkan kuku. Sebagian orang, kemudian sebagian wanita ingin memanjangkan kuku. Namun kalau ditunggu lama-lama enggak panjang-panjang, akhirnya yang praktis kemudian pakai kuku palsu untuk menampakkan kalau kukunya panjang padahal tidak. Ini derivat dari masalah memanjangkan kuku. Maka para ulama itu adalah senada imalil iftak ditanya tentang apa hukumnya. Maka jawaban beliau-beliau tidak diperbolehkan menggunakan kuku palsu, demikian juga bulu mata palsu, demikian juga lensa kontak yang berwarna bukan yang bening, karena yang pertama terdapat bahaya pada badan-badan yang pada tempatnya dari badan. Kemudian yang kedua terdapat ghish, menipu, wal khida' dan menipu. Kemudian yang ketiga mengubah ciptaan Allah. Dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, ini tentang masalah bahaya menampilkan kesan yang tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mutasabbiq bima lam yu'ta, orang yang kemudian dan menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka dia bagikan orang yang memakai dua kain kebohongan. Maka Nabi sebut sebagai kebohongan. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka siapa yang menampakkan bimalam yukta, sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah pada dirinya, satu hal yang tidak sebenarnya, tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, maka dia, Nabi katakan, menutupi dirinya, seluruh tubuhnya dengan kebohongan. Ya, maka Nabi sebut dengan kebohongan, bahkan kebohongan tersebut menutupi seluruh tubuhnya. Wah, ini kebohongan yang artinya kebohongan yang besar, yang banyak. Ini sebutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita sebenarnya. Namun perlu diketahui kaidah para ulama fikih bahasanya mutasyabbi' bima lam yu'ta itu hukumnya makruh. Kalau kemudian sekedar di situ, maka tidak sampai derajat hukum haram. Ya, karena kaidah para ulama fikih, pelaku mutasyabbi' bima lam yu'ta itu terjerumus dalam karohah. Ya, dalam perbuatan yang makruh, tidak sampai derajat haram. Demikian yang kita baca, kita bahas sebatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.